بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita insyaallah masih melanjutkan syarah dari pembatal Islam yang ke-8. Dan ini masih ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Panjang, masih panjang. Masih 10 lebih dari yang telah kita baca, masih tersisa, masih banyak. Dan ini perkara yang begitu penting. Berarti kan nanti jangan gambar. Baik. At-tawalli minal masail dhahirah. Tengok. Perhatikan. At-tawalli minal masail al-dhahirah. Makna masail dhahirah adalah perkara-perkara yang sangat gamblang dan jelas, bukan perkara yang asing. Salman, perhatikan. Jadi at-tawalli termasuk dari masalah-masalah yang sangat gamblang. Jadi kalau masalah itu dikatakan gamblang, berarti kaum muslimin yang berada di pertengahan kaum muslimin hidupnya, mereka tak tahu hukumnya, tahu permasalahannya. Dan makna tawalli kemarin apa? An-nasru. Apa? Pertolongan. Aslinya apa kemarin aslinya? Aslinya mahabbatul qalb. Aslinya adalah kecintaan hati, atau hati yang mencintai. Itu aslinya. Dan penerapannya adalah memberikan pertolongan terhadap kafir untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini termasuk pembatal Islam. Tawalli tadi termasuk pembatal Islam. Memberikan pertolongan terhadap kafir atau musyrik untuk mengalahkan atau memerangi kaum muslimin. Hukumnya kafir, kemurtadan. Ini perhatikan. Dan masalah ini, tawalli tadi, pertolongan terhadap kafir tadi, termasuk masalah-masalah yang sangat nyata, sangat gamblang, tidak asing, tidak tersembunyi, bukan perkara yang samar. Maka judul di atas, siapa yang membuat judul ini? Perhatikan, siapa yang membuat? Apa? Muhammad bin Nasir al-Fihri, muridnya Syekh bin Baz, Abu Abdullah, hafizallahu ta'ala. Wasu'ila rahimallahu ta'ala, man fa'ala syai'an min nawakidil Islam, wa wajahilun biha, ma hukmu fi'lihi, wa ma dhabitul jahl fi hadhil mas'alah. orang yang melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam, sedangkan dia bodoh tentang pembatal tersebut, apa hukum perbuatannya? Ini pertanyaannya. Wa ma dhabitul jahl, dan apa dhabit jahl? Dhabit kebodohan. Apa dhabit? Apa dhabit itu? Apa? Ketentuan. Apa? Bukan definisi, mesti ta'rif. Batasan atau ketentuan bisa juga. Patokan-patokan yang dikatakan jahil dalam masalah ini. Dawabitun jamaknya dawabit. Dan apa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kebodohan dalam masalah ini? Apa ketentuan kebodohan dalam masalah ini? Jadi pertanyaannya kita ulang, barang siapa yang melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam, sedangkan dia tidak mengetahui tentang pembatal tersebut, apa hukum perbuatannya? Dan apa patokan kebodohan dalam permasalahan ini? Fa'ajabah, maka beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjawab, man kana bainal muslimin la yatasahalu ma'ahu fi hadza. Kalimat la yatasahalu ma'ahu berarti, atau la yutasahalu ma'ahu fi hadza. Yatasahal atau yutasahal? Maklum. Man kana, atau la yutasahalu ma'ahu fi hadza, bisa juga. Man kana bainal muslimin, orang yang berada di pertengahan kaum muslimin tidak diberikan kemudahan bersama dia dalam permasalahan ini. La yutasahalu ma'ahu fi hadza. Fi hadza. Orang yang hidup di pertengahan kaum muslimin atau orang yang berada di pertengahan kaum muslimin tidak diberikan kemudahan bersama dia dalam permasalahan ini. Artinya kita enggak boleh apa? Tasahul dengan dia dalam permasalahan ini. Artinya orang yang melakukan pembatal Islam sedangkan dia hidup di pertengahan kaum muslimin, kita tidak boleh bertasahul dengannya. Begitu Pak Arif? Berarti bacaannya gimana? La yutasahalu ma'ahu fi hadza. Jadi orang yang hidup atau yang berada di pertengahan kaum muslimin tidak diberikan tasahul, tidak diberikan apa? Kita enggak berikan, kita tidak bisa memberikan muamalah yang sifatnya menganggap enteng bersama dia dalam perkara ini. Kalau la yatasahal berarti dia tidak bertasahul. Kalau la yatasahal berarti kita enggak boleh bertasahul dengan dia dalam permasalahan ini. Mafhum itu? Ya, kita yang melihat orang yang seperti itu hidup di perangkap ini, kita enggak boleh memberikan apa? Hukum tasahul, hukum enteng, kemudian wah bodoh enggak apa-apa. Itu namanya apa? La yutasahalu ma'ahu fi hadza. Kalau la yatasahalu berarti apa? Dianya yang tidak ber enggak boleh bertasahul. Tapi yang benar insyaallah di sini bacaannya la yutasahalu ma'ahu fi hadza. Jadi kita yang tidak boleh bersikap tasahul, menganggap enteng-enteng saja bersama dia dalam permasalahan ini. Yaitu apa? Permasalahan dia melakukan satu di antara pembatal Islam sedangkan dia bodoh tentang pembatal tersebut. Ya ma'ahu orang tadi, man tadi. Gimana? Ya majhul. Kalau maklum bagaimana? Oman. Man kana bainal muslimin, siapa yang dia itu di antara kaum muslimin, la yutasahalu ma'ahu. Terus bagaimana? Fi hadza dalam masalah apa? Fi hadza yani fi hadza naqid minan nawaqid, begitu loh. Atau fi hukmin naqid minan nawaqid. Bagaimana? Lanjut atau masih ada skal? Ya, piada ya bisa seperti itu, benar. Jar majrur. Jadi ma'ahu yakni bersama man tadi. Ma'ahu yakni apa? Bersama man. Yatasahhal yakni hukumnya enggak boleh kita memberikan tasahul dalam hukum orang tersebut dalam permasalahan melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Allati bainal muslimin ya'rifu hadhihi nawaqid. Ah, yakni yaitu yang ia berada di pertengahan kaum muslimin, yakni man tadi, dia harusnya mengenal pembatal-pembatal ini, enggak bisa enggak mengenal. Paham? Nah. Sekarang hidup tentang kaum muslimin, ada pertempuran antara Islam dan Kristen, dan Nasara dan Yahud, atau dan Buddha dan semisalnya, dan komunis. Kemudian ada seorang muslim yang dia itu mengaku Islam, hidup tentang kaum muslimin dari kecil sampai besar, kemudian dia membela apa? Membela kafir untuk menggembur kaum muslimin. Apa kita boleh tahu dengan dia menghasilkan hukum? Hah? Tidak, maka hukumnya apa? Dikafirkan, diikutkan sebagai lawan muslim dan bisa dibunuh. Maksud ini? Ini maksudnya. Hidup di pertengahan kaum muslimin sejak kecil sampai besar, tiba-tiba ketika ada apa? Gesekan antara Islam dan kufur, ternyata dia membela kekufuran dengan hartanya, dengan ini dan itu, memberikan apa? Tajasus. Tahu berikan tajasus? Berikan mata-mata untuk kafir. Ayo. Mudahkan lagi. Dipisahkan antara kepala dengan badannya. Nah itu. Mafhum enggak? Nah itu maksud dengan kalimat la yatasalu ma'ahu fi hadza. Yani alladhi bainal muslimin ya'rifu hadhihi nawaqid. Yaitu yang berada di pertengahan kaum muslimin mengenal pembatal-pembatal ini, tidak boleh tidak mengenal. Maknanya di sini tidak diberikan apa? Udur bil jahil. Nah, enggak boleh diberikan alasan bodoh dan semisalnya. Wa anna hadithul Islam. Anda kembali kepada apa? Anak pembatal-pembatalnya adalah lawan daripada Islam. Amma man kana bainal musyrikin, perhatikan, au fi biladin qad yakfa 'alal amru fayunabba. Gamblang sini sekarang. Adapun orang yang berada di pertengahan kaum musyrikin atau dalam suatu negeri yang kadang perkara tersebut tersembunyi atas dia, maka perlu diberikan tambih. Nah, kapan tambih? Tambih itu ketika orang yang tidak di pertengahan kaum muslimin. Nah, itu baru diberikan apa? Ada sedikit apa? Toleran, dikasih tahu. Ini enggak boleh. Ini gini, kamu harus berhenti. Kamu jangan lakukan itu. Nah. Yunabba. Idza asar ala dzalika kafara. Setelah dikasih tambah, tetap juga bersikeras dalam apa yang dia lakukan, maka kafir dia. Jadi yang pertama tidak diberikan toleransi. Yang kedua, diberi kapan? Ketika wa qad yakhfa alaihi al-amru. Itu di pertengahan kaum musyrikin atau dalam satu negeri yang dia di situ kadang apa perkara tadi tersembunyi atas dirinya, maka diberikan tambih fayunabbah. Maka diberikan suatu tambih. Apa tambih itu? Dikasihkan kasih perhatian, peringatan. Jika terus fa idza asarra, asarra yusiru israron, maknanya apa? Terus enggak menghiraukan tambih tadi, maka hukumnya kafir, kafaroh. Nah. Jadi diberikan tentang apa? Tentang keadaan dua orang tadi. Yang pertama hidup di pertengahan kaum muslimin, dia harus kenal masalah ini, enggak boleh diberikan hukum enteng, kemudian katakan bodoh dan semisalnya, bahkan langsung dikasih hukuman apa? Kekufuran. Apa di sini? Wa idza taba falhamdulillah, telah dikasih tambah perhatian, kemudian dia apabila dia bertobat falhamdulillah, maka kita memuji Allah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amal umuru zahira fala tahtaju ila bayanin. Adapun perkara-perkara yang zahira, yang sangat nyata dan gamblang, enggak butuh kepada penjelasan. Apa ini? Hah? Apa loh? Hidup di pertengahan kaum muslimin sejak kecil, bahkan mungkin kita katakan Islam 100 tahun lebih, ratusan tahun sudah masuk dalam satu negerinya, dan dia hidup di pertengahan kaum muslimin, ternyata dia lah nyembah kuburan. Itu perkara yang sebenarnya apa? Sudah gamblang sekali. Maka dikatakan al-umru dhahira fala tahtaju ila bayanin. Nyembah kuburan. Bagaimana menyembah kuburan? Pergi kepada yang dikubur, minta kepada yang dikubur, minta anak, minta rezeki, minta selamat dan yang semisalnya. Ini perkara-perkara yang zahira. Hukumnya apa? Enggak perlu bayan. Mana enggak perlu bayan? Bodoh tidak dapat uzur. Nah. Kaunuhu yusyriku Allah ta'azza wa jal atau yusyriku billah azza wa jal ayatakidu anna hukma zaidin wa amrin ahsanu min hukmillahi wa rasuli aw yasubullah wa rasulah aw ma'asbah dalika aw yansurul kuffara ala muslimin wa yu'inuhum ala muslimin wal muslimin hadhi umurun dhahirun kufruha. Keberadaan dia menyekutukan Allah azza wa jal atau meyakini, dia meyakini bahwasanya hukumnya Zaid, hukumnya Amr lebih bagus daripada hukumnya Allah dan lebih bagus daripada hukum Rasulnya. Keberadaan dia meyakini bahwasanya hukumnya si Zaid, hukumnya si Amr lebih bagus daripada hukumnya Allah dan lebih bagus daripada hukum Rasulnya. Atau mencela Allah, atau dan mencela Rasulnya, atau yang semisal dengannya, atau menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin, memberikan pertolongan kepada kufar untuk memerangi kaum seorang muslim atau kaum muslimin, ini perkara-perkara yang zahir kekufurannya, perkara-perkara yang nyata kekufurannya. Nasallallahu afiyah. Berarti enggak butuh bayan. Itu namanya apa? Perkara yang zahira tidak kenal udhur bil jahil. Enggak ada lagi apa? Alasan kebodohan. Nah. Baik, perhatikan itu. Lihat nomor 2 catatan kaki. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kumpulan fatwa milik beliau yang mengumpulkan siapa? Ibnul Qasim rahimahullah taala, jilid keempat halaman 54 dan jilid ke-18 halaman 54 sama. Fi dhimni kalamihi min alil bidah. Dalam perkataan beliau tadi dalam Majmu'ul Fatawa, dalam kandungan kalam beliau tentang ahlul bidah. An maknanya apa? Tentang Fidim nikalamihi an ahlul bidah, dalam ruang lingkup kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang ahlul bidah. An ahlul bidah maknanya apa? Tentang ahlul bidah. Wa idza kana fil maqalat al khafiyah faqad yuqalu innahu fiha mukhti'un dalun lam takum alaiha al hujjatu lati yakfuru sahibuha. Dan apabila dalam perkara-perkara yang tersembunyi, khafiyah yang samar, maka kadang dikatakan dia dalam perkara yang samar tadi dikatakan salah, mukhti orang yang salah, dol sesat, belum tegak hujjah atas dia, yang dengan hujjah itu bisa apa? Allati yakfuru sahibuha atau yakfuru sahibuha, yang orangnya itu bisa dikafirkan dengannya. Artinya tidak bisa dikafirkan dengannya. Kenapa? Karena perkara-perkara yang tersembunyi, yang apa? Yang samar. Maka dikatakan orangnya mukhti, sesat dan semisalnya. Kenapa kok sesat? Karena belum tegak hujjah. Kalau tegak hujjah baru dikatakan kafir. Lakin dzalika yaqau fi tawaifa minhum fil umur dhahirah lati ya'lamul khassatu wal 'ammatu minal muslimin anaha min dinil Islam. Alati ya'lamul khassatu wal 'ammatu minal muslimin anaha min dinil Islam. Kan tapi hal tersebut terjadi pada beberapa kelompok di antara mereka dalam perkara-perkara yang zahirah, yang mana umumnya orang dan khusus dan umumnya orang semuanya mengetahui kalau mereka dari kalangan kaum muslimin bahwasanya perkara-perkara tadi adalah termasuk dari agama Islam. Nah, termasuk agamanya kaum muslimin. Perhatikan. Kamu ini ngapain? Hei. Itu biarkan aja itu. Kamu punya kamu sendiri. Baik. Adapun dalam perkara-perkara yang tersembunyi tadi, lanjutkan. Perkara yang samar, kadang dikatakan orang tersebut salah atau sesat. Salah dan sesat. Yang belum tegak hujjah atasnya. Kalau sudah tegak maka baru dikafirkannya. Lakin akan tetapi dzalika yang demikian tadi terjadi dalam beberapa ta'ifah kelompok di antara mereka. Dalam perkara-perkara yang nyata. Alati yang mana perkara tadi diketahui oleh khususnya orang dan umumnya orang dari kalangan kaum muslimin bahwasanya perkara-perkara tadi termasuk dari agamanya kaum muslimin. Banil Yahudu wa Nasara wal musyrikun ya'lamuna anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa fiha. Wa kafara man khalafaha. Bahkan Yahud dan Nasara dan musyrikun mereka mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan perkara-perkara tersebut. Ya kan? Wa kafara. Dan Nabi kita Muhammad mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Mislu amrihi bi ibadatillahi wahdahu la syarika la. Tengok seperti perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Agar ibadah kepada Allah itu tidak ada sekutu baginya. Agar memurnikan ibadah kepada Allah itu tidak ada sekutu baginya. Wa nahyihi an ibadati ahadin siwallahi. Dan seperti larangannya beliau sallallahu alaihi wasallam dari mengibadah seorang pun selain Allah. Baik itu para malaikat, para nabi dan yang lainnya. Fa inna hadza adharu sya'iril Islam. Larangan dari syirik, perintah dengan tauhid ini adalah apa? Adharu sya'iril Islam. Syiar-syiar Islam yang paling nyata. Perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam agar Allah itu diibadahi dan tidak ada sekutu dengannya atau baginya, dan perintah larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengibadahi seorang pun selain Allah baik itu malaikat dan para nabi dan yang lainnya, ini adalah syiar Islam yang paling nampak. Fa inna hadza adharu sya'iril Islam. Sesungguhnya ini adalah termasuk apa? Yang paling zahir dari syiar-syiar Islam. Wa min sabu mu'adratil yahud wan nasara wal musyrikin. Dan semisal apa? Memusuhi Yahud, memusuhi Nasara, memusuhi musyrikin. Wa min sabu tahrimil fawahis war riba wal khamr wal maisir. Dan semisal apa? Haramnya fawahis, kekejian-kekejian berupa zina, homo, riba dan khamr dan yang dan perjudian wa nahwi dzalika summa tajidu katsiran min ru'usihim waqa'u fi hadhil anwa fakanu murtadin. Kemudian kau mendapati banyak dari pembesar-pembesar mereka terjatuh dalam macam-macam perkara tadi, maka menjadilah mereka orang-orang yang murtad. Wa in kanu qad yatubu min dzalika wa ya'udun. Dan sekalipun kadang mereka itu taubat dari hal tersebut dan mengulangi lagi. Paham di sini? Kalimatnya apa di sini? Fakanu murtadin. Jadi perkara-perkara yang zahirah ini perkara yang menjadikan orang itu murtad, enggak perlu diberikan udzur bil jahil. Kalau hidupnya di pertengahan kaum muslimin seperti wajibnya memusuhi Yahud, memusuhi Nasara, memusuhi musyrikin, semisal mengharamkan fawahis, kekejian-kekejian seperti zina dan riba dan khamer dan judi dan yang semisalnya, kemudian kau mendapati banyak dari mereka, pembesar-pembesar mereka terjatuh dalam bermacam-macam perkara ini, maka menjadilah mereka orang-orang yang murtad. Dan sekalipun mereka kadang bertaubat, kemudian kembali lagi kepada perkara tersebut. Habis nukilan dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah jilid ke-4. Maka di sini perhatikan, ini yang perlu antum ingat atau kita ingat. Kenapa? Karena banyak orang membawakan kalamnya Ibnu Taimiyah, ya kan, dalam udhur bil jahl, kemudian dipukul rata dalam semua permasalahan. Maka oleh itu perhatikan, haramnya zina, haramnya riba, haramnya khamr, haramnya judi, ini perkara-perkara yang orang hidup bertangan kaum muslim harus tak? Harus tahu. Enggak boleh tidak tahu. Pasti tak tahu. Mau di sini? Baik. Nah, sekarang tengok betapa banyak manusia sekarang ini menghalalkan riba. Ini kalamnya Ibnu Taimiyah, bukan kalamnya Abu Mas'ud. Nanti digarap saja Abu Mas'ud membawa pemahaman takfiri, takfiri, takfiri, takfiri. Ucapan tengi dikelilingkan ke seluruh dunia, bahkan sampai ke langit-langit sana di bawah. Nah, itu perhatikan. Dan ini kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dibawakan di sini oleh sahibu apa? Sahibu Ta'liq, membawa Ta'liq dalam tataran ini, ya ini apa? Muridnya Syekh bin Baz. Dan inilah yang sering diucapkan oleh para ahlul ilm, ya kan, di antaranya Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwasanya perkara-perkara yang dikatakan adanya udhur bil jahl, perkara yang khafiyah, perkara yang apa? Yang samar. Perkara yang zahir seperti memusuhi Yahud, memusuhi Nasara, memusuhi musyrikin, ya kan, seperti mengharamkan fawahis. Apa fawahis di sini? Zina dan homo dan semisalnya, riba, khamr, judi dan semisalnya, ini adalah perkara yang zahir. Seperti perintahnya Allah mengibadah Allah tak tidak sekutu baginya, perintah larangannya Allah tidak apa dari berbuat syirik, ini perkara yang zahir. Mafhum? Nah. Maka perlu dibedakan antara perkara yang sangat nyata dengan perkara yang kadang tersembunyi atas seseorang. Apa di sini? Ini yang perlu kita perlu antum apa perlu jadikan pegangan. Ingat, kenapa? Karena masing-masing orang ucapannya apa berputar dari kalam Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tiga orang ini. Yang mereka mengumumkan udhur bil jahl, udhur bil jahl ke seluruh dunia, kemudian orang yang mengatakan tidak ada udhur bil jahl dalam perkara ini dianggapnya apa pemahaman takfiri. Nah. Dan ini ada jilidnya, ada halamannya, tolong dilihat ke sana. Dibedakan antara beliau rahimahullah taala ini mutemia dengan perkara-perkara yang tersembunyi atau yang samar. Maka itu ketika ahlul ilm dari kalangan ulama-ulama Saudi Arabia di antaranya Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahkan sebelum beliau, yang mereka mengatakan tidak ada udhur bil jahl dalam perkara-perkara yang dahulu, ya ini contohnya. Ini contoh, contohnya. Kita jumpa Amrun atau Zaidun atau Ali, datang ke kuburannya Wali, kemudian minta kepada yang dikubur. Maka kita hukumnya apa? Kafir musyrik. Jika mati pada saat itu, maka tidak boleh dikubur di kuburannya kaum muslimin, tidak disolatkan. Bahkan istrinya tidak mewarisi harta dia. Anaknya pun juga tidak. Ini tuntutannya. Tapi kalau kita tahu, maka itu orang ke kuburan itu ada tiga permasalahan. Apakah dia menyembah yang dikubur, minta kepada yang dikubur, atau dia meminta kepada Allah dengan perantara yang dikubur. Artinya apa? Dengan seperti Ya Rabbi Bil Mustafa atau Ya Rabbi Bihadal Qabr. Itu namanya apa? Tawasul dengan apa? Dengan kedudukan seorang yang dikubur, orang selukumnya. Maka ini mubtadi, bukan musyrik. Tapi kalau minta yang dikubur, ya wali, tolonglah aku, berikanlah aku anak misalnya. Hukumnya apa? Kafir. Kalau ke situ dia ziarah ke kuburan tadi, mendoakan yang dikubur, seperti doa-doa yang ada sunnahnya, maka hukumnya sunni. Nah, tapi kalau dia minta kepada Allah dengan alasan minta di samping kuburan ini adalah mustajab, minta kepada Allah tadi, maka hukumnya apa? Mubtadi. Nah, itu. Muslim tapi mubtadi. Kenapa mubtadi? Karena telah menentukan suatu sebab tanpa dalil. Sebab apa? Sebab diijabai doanya tanpa dalil. Dari mana kalau berdoa di sisi kubernya wali, berdoa kepada Allah diijabai? Mana dalilnya? Enggak ada. Maka dikatakan apa? Mubtadi. Kenapa? Karena menetapkan sebab tanpa dalil. Ini perlu diingat. Ya kan? Dibedakan. Maka itu perhatikan, banyak sekali orang yang bilang kesana kemari katanya itu takfiri. Jadi ini perlu dibaca dan ditunjukkan kepada orang yang ingin tahu kebenaran. Kalau enggak ingin tahu, ya sudah. Itu perkara lain. Baik. Lakin ma qad yakhfa yas'alu 'alal ilm. Nah, dibedakan di sini. Kata Ibnu Syekh bin Baz, lakin ma qad yakhfa. Ma qad yakhfa. Ma ini artinya apa? Maris alladhi, akan tapi yang kadang tersembunyi, kadang samar, tanya kepada alul ilm. Wa idza nubbiha ala dzalik, kalau orang tadi yang bertanya diberikan suatu perhatian dan peringatan, kasih penjelasan, wa taba, dan dia bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah berikan taubat kepadanya. Jadi perkara yang samar, yang dia itu tanya kepada alul ilm yang perlu bertanya. Tapi perkara yang jelas-jelas dia ada hidup di tangan kaum muslimin, tiba-tiba apa? Menyembah yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur. Nah, jelas-jelas perkara jahiliyah yang sudah gamblang perkaranya di pertengahan kaum muslimin. Seperti menolong kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Dia hidup di tangan kaum muslimin, hidup di pertengahan kaum muslimin. Sejak kecil hidup di pertengahan kaum muslimin, tiba-tiba ketika ada gesekan antara orang-orang Islam dengan non-Islam, ternyata apa? Membela non-Islam. Mungkin dengan menjadi mata-mata dan semisalnya. Maka hukumnya apa? Kafir. Ini enggak perlu lagi, Pak. Bayan. Kalau mereka kemudian dengan ini tetap dengan takfiri, ya. Ya kan? Mutubi bigoidikum. Nah. Matilah dengan kemarahan kalian. Enggak peduli. Itu agama kita, ini akidah kita. Dan ini pemahamannya alul ilm. Yang perlu dipahami. Ya kan? Jangan ngelenyek. Baik. Adapun selanjutnya. Selesai ya. Baik ya. Perhatikan nomor 3 tadi. Tetan kaki lihat. Tadzkirul anam binawaqidil islam. Perkataan tadi dinukil dari kaset. Tadzkirul anam binawaqidil islam. Peringatan terhadap manusia tentang pembatal-pembatal Islam, Tasjilatul Asr. Nah, ini nama rekamannya. Kasetnya bagian B, sesi B. Baik. Jadi, diulangi lagi, dibedakan antara masalah zahirah dan masalah apa? Masalah khafiyah. Dibedakan antara perkara-perkara yang sangat gamblang dan perkara-perkara yang kadang mungkin samar. Baik. Kemudian al-isti'anatu bil kuffar alal kuffar. Gimana judulnya ini? Al-isti'anatu bil kuffar alal kuffar. Minta pertolongan atau apa? Mengambil pertolongan dengan orang-orang kafir untuk menggempur kafir. Nah, orang-orang kafir kita minta tolong, kita sewa dan semisalnya untuk menggempur kafir yang sama-sama kafirnya. Ini judulnya. Judul dari muridnya Syekh bin Baz Muhammad bin Nasir Al-Firi Abu Abdullah Hafizullah Ta'ala. Wa qala aidan, yang berkata juga Syekh bin Baz, wa bidzalika yu'lamu anna al-isti'anata bil kuffar alal kuffar dalam kurung man ta'adda wa zalamah yajuz idza ghalaba 'ala dhon husulul maqsud bidzalika wa da'at ila ad-darurah. Berkata beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan dengan yang demikian itu diketahui bahwasanya minta pertolongan dengan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir. Jadi siapa orang-orang kafir? Dalam catatan di sini, man ta'adda wa dhalama. orang-orang kafir yang apa? Yang melampaui batas dan mendzalimi. Artinya apa? Mendzalimi orang lain. Kafir sendiri termasuk kezaliman. Kafir orang yang zalim. Kenapa? Karena kekufur termasuk apa? Zulm. Inna syirka la zulmun azim. Tapi di sini maksudnya adalah seorang kafir yang dia tidak apa? Kafir yang melampaui batas. Artinya apa? Di sini melampaui batas, mendzalimi orang lain, menggempur kaum muslimin. Dibolehkan minta pertolongan dengan orang kafir untuk melawan kafir apabila apa? Ghalaba ala dhon. Artinya apa? Apa namanya ghalaba ala dhon? Apabila anggapan kuat akan terhasilkan suatu tujuan dengan minta pertolongan dengan si kafir tadi, dan apabila memang daruro menuntut kepada perkara tersebut. Perkara apa? Perkara minta pertolongan dengan kafir. Suatu keharusan kita minta pertolongan kepada si kafir untuk melawan kafir. Waladilla yajuz wa ayyan sura al-kuffar 'alal muslimin, dan yang tidak boleh yaitu menolong kufar untuk mengalahkan kaum muslimin. Amma ma jara min al-isti'anah bi ba'dil kufar ditasaddam bahwa mimma yahmil muslimin wa aradihim atau wa aradiyahum minal mujrimin wal mu'tadin wal kafirin. Adapun apa yang telah terjadi, amma majara, apa jara sini, jara ya jiritnya apa? Terjadi. Adapun apa yang telah terjadi, yaitu minta pertolongan dengan sebagian orang-orang kafir untuk melawan Saddam siapa? Saddam Hussein. Ma fawa mimma yahmil muslimin wa aradiyahum. Maka minta pertolongan kepada kufar untuk melawan Saddam Hussein. Bahwa mimma, maka ini adalah termasuk dari apa yang bisa melindungi kaum muslimin dan melindungi apa negerinya kaum muslimin dari orang-orang yang mujrim, dari orang-orang yang melampaui batas, dari orang-orang kafir. Saddam hukumnya apa? Kafir. Kenapa? Karena Saddam dihukumi kafir. Saddam dihukumi kafir. Syekh Mukbil, Syekh bin Bas, ulama-ulama tadi mengkafirkan Saddam. Dan mereka melampaui batas. Kenapa? Karena mau menggempur negeri Saudi Arabia, negeri Tauhid. Maka dengan kondisi seperti itu, ya kan? Maka menyewa kufar. Wa farqan bainal isnaini. Baina insanin yansurul kuffara 'alal muslimin wa yu'inuhum 'alal muslimin, hadhihi min ar-ridda 'anil islam wa tawalli lil kuffar wa dhalika munkarun la yajuz. Maka apa? Perbedaan di antara dua perkara. Perbedaan antara dua perkara yaitu antara seorang insan. Ya kan? Antara dua orang, isnaini, atau antara dua perkara. Yaitu antara seorang insan menolong kafir, menolong kufar untuk mengalahkan kaum muslimin, memberikan pertolongan kepada kufar untuk mengalahkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Maka ini termasuk kemurtadan daripada Islam dan termasuk tawalli lil kufar. Termasuk apa? Mencintai kufar dan membela kufar. Wa dzalika mungkarun la yajuz, dan yang demikian adalah kemungkaran yang tidak boleh. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa di sini. Lihat nomor 1 catatan kaki. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya Syekh bin Baz, jilid ke-6 halaman 193 dan jilid ke-18 halaman 169. Kumpulannya siapa yang kumpulkan? Muhammad Asy-Syu'air rahimahullah taala. Dibedakan minta pertolongan dengan orang-orang kafir untuk melawan kafir, seperti kejadian apa? Krisis Teluk. Saudi Arabia minta siapa? Minta orang kepada siapa? Amerika. Untuk kebutuhan menghadang serangannya siapa? Saddam yang dihukumi kafir oleh ulama Saudi. Maka dalam perkara ini Syekh Mukbil pun mengatakan dan menegaskan Syekh bin Baz dan para kawan-kawannya, mereka benar dalam dalil dan benar dalam fakta, dalam kenyataan. Nah, dan Syekh Mubil pun termasuk menyetujui dalam perkara ini. Beliau ditanya oleh sebagian orang, apakah engkau rujuk dari fatwa kamu dalam membolehkan minta pertolongan dengan Amerika untuk melawan Saddam? Kata Syekh Mubil, kalau masyayikh semuanya rujuk, saya rujuk. Kalau enggak, enggak. Nah, dan secara fakta, ya kan, dalil dan fakta Syekh bin Baz dan yang lainnya dalam hal ini, mereka benar dalam dalil dan benar dalam fakta. Demikian beliau menegaskan. Paham di sini? Ini sebagian fatwa beliau yang ada dalam kitab-kitab beliau Syekh Mukbil, kalau tidak salah dalam Wardul Asyritoh. Jadi, itu perlu dibedakan. Adapun mereka-mereka dari kalangan ikhwan muslimin mengecam Syekh bin Baz, mengecam Saudi Arabia, kenapa? Katanya, apa? Mereka digelar dengan bin Bus dan semisalnya. Kenapa? Karena minta pertolongan dengan Amerika. Dan hal ini dibolehkan dengan pasal-pasal tadi yang telah disebutkan. Dan insyaallah akan dilanjutkan pada apa beberapa perkara yang akan kita lalui insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan supaya muadzin azan.